Al-Syahid Abu Musab Az-Zarqawi telah berkata, jika jihad yang kita alami sekarang ini jihad talab, dan ada beberapa benteng pertahanan Bani Asfar yang membahayakan Mujahidin, tak kunjung mampu kita taklukkan, tentu kita boleh mengatakan ada kelonggaran dalam hal ini. Namun kita sekarang sedang melancarkan perang pembelaan terhadap umat ini, terhadap agama kita, dari musuh yang paling berbahaya yang pernah menyerang negeri kaum muslimin di zaman sekarang. Mereka melanggar kesucian-kesucian, menjajah negeri, merampas harta kekayaan dan sumber kekayaan alam. Penjara mereka penuh dengan kaum muslimin, baik lelaki maupun perempuan. Bahkan rahim-rahim muslimat kita telah dipenuhi oleh sperma-sperma kotor mereka. Sesungguhnya, selagi umat ini masih mahu mengorbankan orang-orang yang dicintainya, menumpahkan darah putera-puteranya demi membela agama ini, maka umat ini masih dalam keadaan baik. Namun jika umat ini sudah mulai bakhil, mengorbankan darah putera-puteranya dalam rangka meninggikan kalimat Allah, maka bangsa-bangsa lain akan menghancurkannya. Ia akan tertimpa kenistaan dan kehinaan, dan dikuasai oleh manusia-manusia yang paling hina. Sejauh mana Mujahidin maju memerangi musuh mereka dan menggapai kemenangan-kemenangan nyata, sejauh itu pula lah kezaliman dan kabut ini tersingkirkan dari umat. Sampai di situ perkataan Al-Syahid Abu Mus'ab Az-Zarqawi. Jadi akhi, anak ingin menyatakan kepada antum bahawa jihad itu ada dua, iaitu jihad yang statusnya fardu kifayah dan jihad yang statusnya fardu ain. Jihad yang berstatus fardu kifayah berlaku apabila kita yang memulakan perang terhadap kaum kufar. Mereka tidak memulakannya, sebaliknya kita yang memulakannya. Kita mendatangi negara kaum kufar tersebut, memberikan mereka tiga pilihan, sama ada mahu masuk kepada Islam ataupun memilih untuk membayar jizyah dalam keadaan hina, ataupun yang ketiga, memilih untuk berperang dengan kaum muslimin. Jika mereka memilih untuk masuk kepada Islam, maka pada waktu itu selamatlah harta dan nyawa mereka. Jika mereka pada waktu itu memilih untuk bayar jizyah, maka mereka perlu memberikan harta mereka sekadar yang dipersetujui bersama untuk diberikan kepada kaum muslimin. Dan kalau mereka memilih untuk berperang, maka berperanglah Hizbullah dan Hizbul Syaitan. Wallahu a'lam bissawab. Dalam jihad fardu kifayah, tidak semua kaum muslimin perlu untuk keluar berjihad. Cukup bila mana ada sebahagian daripada kaum muslimin yang menunaikan perintah tersebut, maka yang lainnya tidak perlu melakukannya. Namun kalau kita melihat kepada sunnah Khulafa'ur Rasyidin dan apa yang dilakukan oleh sahabat-sahabat lainnya, walaupun mereka menyedari bahawa ini adalah fardu kifayah, Namun setelah sahaja Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, maka mereka tidak duduk diam di Madinah. Bertibaran mereka keluar ke muka bumi ini, menyebarkan panji-panji jihad. Wallahu a'lam bishawab. Ini berlainan daripada kita. Walaupun jihad sekarang ini statusnya fardu ain, namun kita masih lagi duduk begini, tidak melakukan apa-apa. Kalau kita ini berada dalam keadaan jihad fardu kifayah, maka pada waktu itu surah An-Nisa surah yang keempat ayat 95 menggambarkan keadaan kita. Allah Ta'ala telah berfirman, A'uzubillahi minasyaitanirrajim, لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرار والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجات وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. Tidaklah sama antara orang-orang yang beriman yang duduk, yang tidak turut berperang tanpa mempunyai uzur, dengan orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwanya. Allah melebihkan darjat orang-orang yang berjihad dengan harta dan jiwanya atas orang yang duduk-duduk tidak ikut berperang tanpa sebarang halangan seperti sakit dan sebagainya. Kepada masing-masing Allah menjanjikan pahala yang baik, yakni syurga. Dan Allah melebihkan orang-orang yang berjihad atas orang-orang yang duduk dengan pahala yang besar. Ini ketika jihad statusnya fardu kifayah. Seorang yang qa'idun, yang duduk-duduk, berada di bawah seorang yang mujahid fi sabilillah. Ini dia. Ini dalam keadaan jihad tu statusnya fardu kifayah. Dalam statusnya jihad itu fardu kifayah pun, tetap seorang mujahid tu lebih hebat daripada seorang biasa, orang yang tidak berjihad, iaitu golongan qa'idun. Ini dalam keadaan jihad statusnya fardu kifayah. Tetap ada beza, iaitu mujahid tetap yang terutama. Sebab itu para sahabat menyedari hal ini dan mereka tidak berdiam diri. Wafat saja Nabi SAW, terus mereka keluar daripada Madinah. Kita lihat di mana kuburnya para sahabat, di mana kuburnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Di mana? Di mana kuburnya para sahabat yang lain? Adakah banyaknya mereka itu kuburnya di Madinah? Selidik-selidik tentang perkara ini. Wallahu'alam bisawab. Kenapa? Sebab mereka nak mencari kematian. Walaupun pada waktu itu jihad statusnya fardu kifayah, mereka tak meninggalkan kewajipan ini. Sebab mereka tahu akan ayat ini. Kedudukan orang yang berjihad itu lebih hebat daripada orang yang duduk-duduk. Tapi masalahnya, kenapa kita masih lagi duduk-duduk? Ini yang kadang-kadang anak pelik. Ini yang kadang-kadang anak pelik. Kenapa kita masih lagi duduk-duduk, tak mau bergerak fisabilillah, tak mau berjihad fisabilillah, sedangkan itu kewajipan kita? Apatah lagi dalam keadaan jihad tu fardu ain sekarang. Kenapa jihad tu boleh bertukar daripada statusnya fardu kifayah menjadi statusnya itu fardu ain? Ada beberapa sebab. Yang pertama, apabila kita ini telah berdepan dengan musuh dalam peperangan, maksudnya kita tu dah berdepan dah. Okey, musuh ada kat sana, kita kat sini. Tinggal nak berperang je. Pada waktu itu setiap yang berada kat situ wajib ain untuk dia terus berperang. Yang kedua, apabila Amir memerintahkan kita untuk berperang, maka pada waktu itu wajib ain kita untuk berperang fi sabilillah. Yang ketiga, apabila kita ini, apabila musuh ini, okay, apabila musuh ini datang menjajah negeri kaum muslimin, maka wajib untuk penduduk di kawasan itu untuk berjihad menentang musuh yang cuba untuk menjajah mereka itu. Dan jika mereka masih belum mampu untuk menghancurkan musuh mereka, memenangi peperangan ini, maka kewajipan itu akan berpindah menjadi wajib ain juga kepada negeri-negeri ataupun kawasan-kawasan yang berada di sebelahnya. Dan jika itu pun masih lagi belum berjaya untuk menghancurkan musuh, ramai di kalangan kaum muslimin masih lagi duduk diam, tak mau membantu kaum muslimin yang sedang dijajah ini, maka kewajipan itu semakin membesar, semakin membesar, sehingga satu dunia ini menjadi wajib ain bagi mereka, fardu ain bagi mereka untuk berjihad di tempat itu menghancurkan kekufuran. Kita ambil contoh patahnya. Sampai sekarang mujahid di Fatani Darussalam tidak berjaya untuk menghancurkan kafir Buddha itu. Maka kewajipan ini berpindah kepada kawasan yang terdekat dengannya. Apa dia? Kaum muslimin di Malaysia, Indonesia, Borneo. Tapi sampai sekarang pun masih lagi belum lagi berjaya. Lebih ramai yang duduk-duduk je menjadi qa'idun, orang-orang yang tak mau berperang, mereka tak mau berperang fisabilillah di Fatani. Maka kewajipan itu makin membesar kepada kaum muslimin yang ada di Australia, kepada kaum muslimin yang ada di Bangladesh, Pakistan dan sebagainya. Dan tak juga berhasil untuk menghancurkan kaum muslimin, menghancurkan kaum kafirin, maaf, okey, menghancurkan kaum kafirin. Kaum kafir Buddha ini masih lagi bermahara jalila, maka ia membesar lagi pengaruh apa fardu ain itu, sehingga penduduk-penduduk di kawasan Arab, Afrika, Eropah dan sebagainya. Itu baru tentang Fatani. Bagaimana pula tentang Somalia, Kaukasus, Palestin, Kashmir, Afghanistan, Mindanao, Ambon, Maluku, sekadar menyebut beberapa nama. Di Arab Saudi sendiri, di Maghribi sendiri. Sebab itu kita kena faham, sejak Andalusia jatuh ke tangan kufar, jihad tu telah pun berubah menjadi fardu ain statusnya bagi kita dari dulu lagi. Sebab itu kewajipan kita ini sekarang ialah untuk berperang fi sabilillah. Dan dalam keadaan jihad ini fardu kifayah, maka kita ini terkena pula ayat Allah dalam surah At-Taubah, a'uzubillahi minasyaitanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu ma lakum idza qila lakum infiru fi sabilillahi ithaqaltum ilal ard araditum bil hayatid dunya minal akhirah فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa apabila dikatakan kepada kamu berangkatlah untuk berperang di jalan Allah, kamu merasa berat dan ingin tinggal di tempat kamu? Apakah kamu lebih menyenangi kehidupan di dunia daripada kehidupan di akhirat? Padahal kenikmatan hidup di dunia ini dibandingkan dengan kehidupan di akhirat hanyalah sedikit. Sedarlah wahai manusia, kenapa kamu tetap bodoh, masih mahu lagi tunduk pada dunia meninggalkan kewajipan ini? Tak sedar ke kamu? Ingat ini perkara main-main. Kita bukan bercakap tentang soal kamu rugi dalam perniagaan ke, kamu untung dalam perniagaan ke. Ini bukan kita bercakap tentang soal nak dapat anak baru, nak dapat kerja baru. Ini bukan tentang soal exam ni kita lulus ke tidak. Ini soal syurga neraka. Kenapa hati kita tak mau hidup, tak mau terima kenyataan ini? Kenapa tetap berat untuk berjihad? Bukankah ini bukan lagi satu perkara yang main-main? Tapi kenapa kita dah tahu pun tentang hal ini masih lagi duduk-duduk, menjadi orang yang qa'idun, yang duduk-duduk tak mau berjihad? Sedangkan Allah mengancam azab kepada kita. Jika kamu tidak berangkat untuk berperang, Allah akan mengazab kamu dengan azab yang pedih. Tak cukup ke azab yang pedih ni untuk menggentarkan hati kita? Adakah hati kita ni dah mati sampai kita dah tak takut lagi dengan azab Allah? Ataupun kita ini manusia-manusia yang tak pernah percaya dengan azab Allah, tidak beriman dengan hari akhir? Adakah itu kita ni? Iyalah. Bila cakap tentang azab Allah, tak pernah takut, tak pernah risau. Apa kejadahnya? Ini bukan perkara main-main. Azab Allah tu betul-betul pedih. Wallahu a'lam bissawab. Mungkin kita boleh ambil sedikit ayat Quran untuk kita kenal tentang azab neraka ini. Wallahu a'lam bissawab. Cuba kita lihat dalam surah Al-Mursalat, iaitu surah yang ke-77, dalam ayat yang ke-28. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل في ثلاث شعاب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه همالة كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين. Celakalah pada hari itu bagi mereka-mereka yang mendustakan kebenaran. Allah dah cakap dah, kutiba alaikumul qital, diwajibkan ke atas kamu berperang. Dia tak nak ikut juga. Hatinya berat, condong kepada dunia, tak mahu juga berjihad. Maka kata Allah, celakalah pada hari itu bagi mereka-mereka yang mendustakan kebenaran. Akan dikatakan kepada mereka, pergilah kamu mendapatkan apa azab yang dahulu kamu dustakan. Nah, pergilah kamu dapatkan azab yang dulu kamu dustakan. Allah dah cakap dengan kamu, illa tanfiru yu'adzibkum 'adzaban alima, jika kamu tak berangkat, Allah akan mengazab kamu dengan azab yang pedih. Tapi kamu dustakan, kamu buat tak tahu. Dengar ada ayat tu tapi kamu buat bodoh, seolah-olah ayat tu tak pernah ada dalam Quran, sampai kamu tak mau bergerak berjihad fi sabilillah. Lalu Allah kata, pergilah kamu mendapatkan apa azab yang dahulu kamu dustakan. Pergilah kamu mendapatkan naungan asap api neraka yang mempunyai 3 cabang. Masya Allah. Yang tidak melindungi dan tidak pula menolak nyala api neraka. Sungguh, neraka itu menyemburkan bunga api sebesar dan setinggi istana, seakan-akan iring-iringan unta yang kuning. Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran. dan tidak diizinkan kepada mereka mengemukakan alasan agar mereka dimaafkan. Celakalah pada hari itu bagi mereka-mereka yang mendustakan kebenaran. Inilah hari keputusan. Pada hari ini kami kumpulkan kamu dan orang-orang yang terdahulu. Kamu dah takkan, kita dah tak boleh nak bagi alasan dengan Allah. Apa lagi alasan kamu nak bagi? Tak cukup ke ini untuk menjadikan kita gerun? Tak cukup ke? Adakah kita masih lagi mahu menjadi orang-orang yang tak mahu tunduk dengan Allah, tak mahu ikut perintah Allah? Tak takut ke kita dengan azab yang Allah dah janjikan kepada kita ini? Wallahu a'lam bissawab. Kalau kita tak cukup juga, masih lagi tak cukup, kita dengar lagi firman Allah dalam surah Waqi'ah, iaitu dalam surah ke-56. Dalam ayat yang ke-51 sehingga 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Thumma innakum ayyuhadh-dhallunal mukadzibun la'akiluna min shajarin min zaqqum famali'una minhal butun fasharibuna 'alayhi minal hamim fasharibuna shurbal hiim hadha nuzuluhum yawmaddin nahnu khalaqnakum falawla tusaddiqun. Kemudian, sesungguhnya kamu wahai orang-orang yang sesat lagi mendustakan. Adakah kita nak jadi orang yang sesat dan mendustakan kebenaran? Kalau kita tetap nak mendustakan kebenaran, tak mau beriman dengan ayat-ayat jihad fi sabilillah, tak mau bergerak untuk jihad fi sabilillah, tak mau mengorbankan dunia kita untuk Allah, ini yang akan jadi pada kita. Pasti akan memakan pokok zakum, maka akan penuh perutmu dengannya. Setelah itu kamu akan meminum air yang sangat panas, maka kamu minum seperti unta yang sangat haus. Itulah hidangan untuk mereka pada hari pembalasan. Kami telah menciptakan kamu, mengapa kamu tidak membenarkan hari berbangkit? Allah yang cipta kita, tapi kita tetap dustakan tentang hari akhirat. Saya tak dustakan hari akhirat. Saya mengaku ada syurga, ada neraka. Saya tahu tentang padang mahsyar. Saya akui. Memang. Tapi kenapa bila mana Allah cakap illa tanfiru yu'adzibukum azaban alima, jika kamu tak berangkat untuk berperang, Allah akan mengazab kamu dengan azab yang pedih, kamu tetap buat bodohnya? Wallahu a'lam bissawab. Kita jangan cakap iman tu setakat dalam hati, setakat dekat mulut. Iman perlu dibuktikan dengan perbuatan. Kalau kita ini percaya tentang azab yang pedih, saya tahu tentang neraka, saya takut dengan neraka, itu cuma dalam hati, itu cuma kat mulut. Buktinya macam mana? Kita tahu pakai tudung wajib, tak pakai tudung haram hukumnya. Kita pun selamba buka aurat, kita tahu kita akan diancam azab, tapi kita macam buat bodoh je, macam tak kisah je akan kena azab. Itu maksudnya kita mendustakan hari akhir, lantaran kita ini tak pernah kisah akan azab itu. Kita buat tak tahu, kita buat bodoh je, seakan-akan benda itu tak pernah ada. Sebab itu kalau kita ini orang-orang yang faham agama, kita akan cakap, apa salah mereka ni tak pakai tudung? Apa salah mereka ni tak semayang? Lepas tu anak pula cakap dengan kita semua, mengantung semua, apa salah pula kamu tak nak berjihad? Kesalahan orang lain kamu nampak, kesalahan kamu sendiri kamu tak nampak. yang tak bertudung tu berdosa, yang tak solat tu berdosa, yang tak berjihad pun berdosa. Kenapa ini kita tak pernah nampak? Kita buat tak faham je, meninggalkan jihad ini kita akan diazab. Kita buat tak faham je. Kita seolah-olah hidup macam biasa, tak pernah memahami kewajipan berjihad. Kenapa? Sedangkan ini statusnya fardu ain. Kita bukan cakap pasal jihad di waktu kita ini dah menang, Islam dah menang, tinggal lagi kita nak meluaskan empire kekuasaan Islam. Kita bukan bercakap tentang hal itu. Yang status jihad waktu itu fardu kifayah. Kita bercakap tentang jihad yang fardu ain, iaitu ketika kaum kafir menjajah kaum muslimin, menghancurkan din kaum muslimin, menyeksa, membunuh pemuda-pemuda kita, merogol, menakut-nakutkan muslimah-muslimah kita. Ini yang kita kena faham. Jadi akhi, anak-anak antum hidupkan hati antum. Tiba masa kita melakukan sesuatu untuk Islam. Tiba masa untuk kita ini keluar daripada ancaman azab daripada Allah. Tiba masa untuk kita ini menjadi manusia-manusia yang mahu tunduk kepada ayat-ayat Allah dan mahu ikut apa yang Allah Ta'ala telah perintahkan kepada kita. Kalau Allah perintahkan kita semayang, kita pun semayang. Kalau Allah perintahkan kita puasa, kita pun puasa. Jika Allah perintahkan kita haji, kita pun haji. Tapi kenapa bila mana Allah kata kutiba alaikumul qital, diwajibkan ke atas kamu berperang, kenapa kamu tak melakukannya? Seakan-akan kamu ini dah pun bersedia untuk masuk neraka, begitu? Ana tanyakan soalan ini kepada antum, antum jawab sendiri. Wallahu a'lam bissawab. Bukalah hati antum, terimalah kenyataan. Selagi mana kita tidak berjihad, selagi itulah pintu neraka dibuka seluas-luasnya untuk kita. Na'udzubillahi min dzalik.